Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Telah kita jelaskan tentang keutamaan seorang talabatul ilmi yang mencari ilmu, keutamaan ilmu dan keutamaan ahli ilm atau sahibul ilm. Selanjutnya kita tambahkan di antara sekian banyak dari keutamaan ilmu, yaitu disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Kita tambahkan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "An Allah subhanahu ja'ala al-'ilma lil-qulub kal-matar lil-ard." Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu bagi hati itu seperti hujan yang menimpa bumi, seperti yang sudah kita jelaskan. Kama annahu la hayata lil ard illa bil matar. Sebagaimana bahwasanya tidak ada kehidupan di muka bumi atau di permukaan tanah bumi illa bil matar, kecuali dengan adanya hujan. Fakadzalika la hayata lil qalbi illa bil ilm. Maka demikian pula tidak akan ada kehidupan bagi hati kecuali dengan ilmu. Seperti yang sudah kita sebutkan, nah, makanan jasad itu adalah makanan-makanan yang kita makan, ta'am wasyarab walqut wasamarat, buah-buahan, makan pokok minuman, sayur-sayuran, hadrawat. Dari mana asal-muasalnya? Dari mana asal-muasalnya? Dari tanah. Iya, itu kebutuhan jasad kita. Sedangkan hati, makanannya adalah al-ilm, adalah ilmu. Kalau jasad itu hidup, organ-organ tubuh, di sana adanya kehidupan di dalam tubuh kita yang kita tidak mengerti. Nah, jantung berdetak hidup, kemudian juga hati punya kerjanya, kemudian juga ginjal, kemudian pankreas, kemudian lambung, usus 12 jari, ya, usus buntu, semua limpa, tenggorokan, kerongkongan, semuanya berfungsi, berjalan dengan adanya makanan-makanan. Ketika asupan makanan itu salah, tidak dibutuhkan oleh tubuh, apa yang terjadi? Sontak di tubuh kita itu ada yang namanya bala tentara, yang fungsinya untuk mencegah tubuh itu sakit, namanya aerosom. Iya, mirip dengan virus karena partikelnya hampir sama. Nah, masya Allah, subhanallah, Allah ciptakan seperti itu. Salah ada makanan, ada penyakit, dia mengkanternya. Demikian pula itu kalau makanannya sehat. Nah, tapi kalau salah makanannya, kewalahan bala tentaranya, makin lama makin melemah, makin lama makin lemah, akhirnya muncul berbagai macam penyakit. Penyakit ya, yang berkaitan dengan darah. Awal-awal demikian. Akhirnya lari ke ginjal, ke ginjal lari ke paru, paru lari ke paru, paru ke jantung. Hipertensi, darah tinggi. Ya, akhirnya penyakit gula. Pankreasnya rusak karena makanannya kebanyakan makan mie, Indomie. Iya, atau makanan-makanan instan. Sakit gula, sakit lama-lama wafat tufiya. Diwafatkan oleh Allah karena enggak tahan. Demikian pula hati. Hati ketika asupannya salah, yang harusnya dia diberikan ilmu-ilmu yang nafi', ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya, dia subhat ya dia serap, syahwat ya dia lakoni, sakit. Hati itu jadi sakit. Maka di sanalah dibagi menjadi adanya qulbun sihah wa qulbul marad. Maka dibahas di sana oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim adanya penyakit-penyakit hati. Iya, yang obatnya ilmu. Ketika salah masuk ilmu pada hati, lama-lama enggak tahan, lama-lama ada maksiat setitik hitam ada padanya terus, lama-lama mati. Nah, demikian. Di dalam Muwatta, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, qala Luqman ibnih, berkata Luqman kepada anaknya, ya bunayya jalis ulama wajahimhum biruqbatayk, fa inna Allah ta'ala yuhyil quluba al-maytah binuril hikmah kama yuhyil arda biwabil matar. Untaian kata mutiara. Muwatta kitabnya siapa Muwatta? Imam? Imam Malik. Iya. Kata Luqman li ibnih, ya bunai, wahai anakku, duduklah dengan para ulama, berdesak-desakanlah kepada mereka, dekatkan pada mereka. Artinya mendekatkan dengan dua lutut kamu itu saling saking dekatnya. Birukbatik. Seperti hadis dalam apa? Hadis kedua dari Arba'in Nawawi. Ketika datang seorang yang bayat siap sawadi sa'ar, kemudian dia meletakkan ya tangannya di atas dua pahanya, kemudian mendekatkan dengan dua pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking dekatnya belajar. Dekatlah berhadap-hadapan dengan para ulama. Maka di sana di antara faedah yang kita bisa ambil, ya duduk belajar itu di depan, di hadapan seorang alim. Kalau kita kan, kalau lagi masa normal, kalau duduk di belakang, ya karena antum santri. Coba kalau bukan santri, ah di belakang aja, sembunyi, atau di balik tiang, dekat dengan ulama. Kenapa demikian? Fa inna Allah ta'ala yuhyil qulubal maitah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati-hati yang telah mati dengan cahaya hikmah. Sebagaimana Allah menghidupkan tanah dengan rintikan hujan. Nah, Walihada, oleh karena ini, seperti yang sudah kita sebutkan, diulang-ulang, fa innal ardo innama tahtaju illal matar fi ba'dil awqat, fa idza tataba'alaiha al-ihtajat ila inqita'i. Maka sesungguhnya tanah itu sangat butuh, perlu kepada hujan di sebagian waktu-waktu. Maka apabila terus menerus diikuti, alaiha ihtajat ila inqita'ih, tapi dia butuh untuk berhenti. Karena kalau hujan-hujan terus ya banjir. Amal ilmu, adapun ilmu, fayahtaju ilahil qalbu bi'adadil anfas. Adapun ilmu, maka dia dibutuhkan oleh hati sejumlah dia bernafas. Ucapannya siapa? Ucapannya siapa? Imam? Apa? Imam? Apa? Yang keras suaranya. Imam Ahmad. Wala yajiduhu kathratuhu ila salahan wa naf'an, dan tidaklah bertambah ilmu itu menjadi banyak kecuali dia akan menjadikan orang itu soleh dan bermanfaat. Banyak ilmu harusnya banyak manfaatnya, tentunya ilmu yang nafi. Semakin banyak ilmu, semakin takut kepada Allah. Padi makin berisi, makin merunduk. Artinya tidak sombong. Kemudian berikutnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ana katsiran minal akhlaq allati la tuhmat fi shakhs bal yudhammu 'alayha tuhmadu fi talabil ilmi kal malaki wa tarkil istihya wa dhulli wa taraddud ila abwabil ulama wa nahwiha. Bahwasanya kebanyakan akhlak yang tidak terpuji pada seseorang, bahkan dicela, dipuji pada seorang talabul ilmi ketika dia mempunyai semangat, meninggalkan malu, kemudian berkorban, kemudian berbolak-balik kepada pintu-pintu para ulama dan semisalnya. Kalau malu, tercela. Kalau enggak punya semangat, tercela. Males, enggak mau belajar, enggak mau berusaha ketika ada seorang sahibul ilm, orang yang punya ilmu dia, untuk berbolak-balik kepadanya, enggak mau. Itu tercela pada seorang talabul ilmi. Tapi ketika dia menguasai dirinya untuk semangat, terus enggak malu ketika talabul ilm berkorban, berbolak-balik dia kepada pintu-pintu seorang alim, enggak bosan-bosannya. Iya. Demikian. Maksudnya malak itu dia enggak segan-segan untuk minta ilmu. Kalau minta itu kan tercela. Tapi pada seorang talabul ilmi itu tidak tercela, bahkan terpuji. Dikejar-kejar ulama, ini soal, kada wa kada wa kada, kifal jawab, ini masakil, hada wa hadihi, kada wa kada. Iya, memang kalau kita malu-malu ya, apalagi kalau kita ke para ulama itu, aduh gimana rasanya, karena adatnya orang Indonesia. Padahal itu tercela. Nggak boleh malu-malu. Karena kalau tidak ya tidak dapat ilmu. Seperti dikatakan sebagian para ulama, la yanalul ilma mustahyin wala mutakabbir. Hada yamna'uhu haya'uhu min at-ta'allum wa hada yamna'uhu kibruhu. Sebagian para ulama mengatakan tidak akan diperoleh ilmu itu pada orang yang malu dan orang yang dia sombong. Yang ini tercegah karena malunya. Yang satunya lagi karena malu tidak mau belajar. Yang satu ini lagi dia tercegah dari ilmu karena kesombongannya. Dan pembahasan ini sangat panjang, insya Allah cukup. Nah, nanti kita bahas pada tempatnya, pada adab-adab thalabatul ilmi. Yang berikutnya di antara keutamaan ilmu adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi dari hadis Abi Kabsyah Al-Anmari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamad dunya li arba'ati nafar. Abdin razaqahullahu malan wa ilman wa huwa yuttaqi fi malihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillah fihi haqqan wa hadha bi ahsanil manazil indallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya saja dunia itu diperuntukkan untuk 4 golongan manusia. Yang pertama, seorang hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan dia harta dan ilmu. Maka dia bertakwa di dalam hartanya kepada Rabbnya, sehingga dia mendapatkan dalam harta itu kasih sayang Allah. Dan dia mengetahui dengan ilmunya bahwasanya Allah punya hak di dalam hartanya. Maka ini adalah kedudukan. Fahadha bi ahsanil manazil indallah. Ini adalah kedudukan yang paling terbaik di sisi Allah. Wa rajulin atahullahi ilman wa lam yu'tihi malan wa huwa yaqul law anna li malan la'amiltu bi'amalin fulanin fa huwa biniyatihi wa huma fil ajri sawa. Seseorang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan padanya ilmu, tetapi dia tidak diberikan oleh Allah harta, maka ia pun berkata, seandainya aku mempunyai harta, sungguh aku akan beramal dengan amalannya seperti amalan si fulan. Artinya amalan-amalan kebaikan. Maka dia dengan niatnya, kedua-duanya dalam pahala sama. Warajulin atahullahu malan walam yutihi ilman fahuwa yukhabbitu fi malihi wala yuttaki fihi rabbahu wala yasilu fi rahimah wala ya'lamu lilayfihi haqqan wa hadha bi aswa'il manazil indallah. Yang berikutnya, seseorang yang Allah berikan harta tetapi dia tidak diberikan oleh Allah ilmu, maka dia menghabiskan hartanya tersebut. Yuhabbit. Yuhabbit itu ngambilnya ya dengan serampangan. Yuhabbit itu mencarinya, mengambil harta itu serampangan, enggak mengenal hal haram dan halal. Pokoknya hantem kromo. Pokoknya yang menghasilkan banyak sikat. Mau riba, mau tidak ada riba, mau menzalimi orang atau tidak, sikat. Kemudian juga maknanya tuhabbit juga yaitu ketika membelanjakan harta itu sembarangan. Yang penting puas. Mau di sana melanggar syariat atau tidak, dia habiskan harta itu. Tuhabbit fi malih. Dan dia tidak bertakwa di dalam hartanya kepada Rabbnya. Maka dia tidak mendapatkan rahmat Allah di dalam hartanya. Dia tidak mengerti tentang Allah. Bahwasanya Allah memiliki hak pada hartanya. Maka ini adalah sejelek-jelek kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tadi? Banyak harta tapi tidak diberi ilmu. Wa rajulin lam yu'tihi Allahu malan wala ilman. Dan seseorang yang tidak diberikan oleh Allah harta, tidak pula diberikan ilmu, tetapi dia mengatakan fahuwa yaqul law anna limalan la'amiltu bi'amalin fulan. Wahuwa biniyatihi wahuma fil wijris sawa. Hadisin sahih. Sahahu Tirmidzi wa Hakim wa gharihima. Kata dia, seandainya aku punya harta, sungguh aku akan beramal dengan amalan si fulan. Yaitu kelompok yang ketiga tadi. Iya. Enak ya punya harta. Seperti kisah dalam Al-Quran. Ketika Qarun mempertontonkan harta bendanya, di mana kekayaannya, kunci-kuncinya dipikul oleh orang-orang yang kuat, iya, ratusan orang, ribuan orang dibawa. Kemudian ada yang mengatakan, orang yang tidak punya ilmu, kalau seandainya kami seperti si fulan, itu seperti Qarun. Kemudian kata orang yang berilmu apa? Apa yang di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Persis sama dengan hadis ini. Ya, enggak diberi ilmu, enggak diberi harta, ngomong seperti orang yang kaya. Dan itu memang kebanyakan kita. Enak ya, yang pengen motor. Enak ya punya motor kayak itu. Motor apa tuh? NMAX. Oh, NMAX mah jelek. Apa? PCX. Oh, jelek PCX. Wah, itu dia. Apalagi, wah ini punya mobil. Enak ya punya mobil ya. Pandangannya harta. Itu orang-orang yang tidak punya berilmu seperti itu. Nah, beda dengan orang yang kedua. Dia punya mobil, bisa dakwah ke sana kemari ya. Nah, beda. Seperti tidak merepotkan ihwa, ana bisa jalan sendiri. Sama seperti yang kedua tadi berbicara, ingin kalau punya harta saya akan seperti si fulan. Beda pandangannya dengan yang keempat. Enggak punya harta, enggak punya ini. Miskin ada rojul. Ya, tapi pengen seperti orang yang banyak harta yang enggak punya ilmu. Enak ya punya bisa, wah anak bisa ke, nanti bisa ke sana, kemari, wah poya-poya, gambarannya seperti itu. Kata Rasulullah SAW, fahuwa biniyatih, maka dia dengan niatnya, kedua-duanya dalam dosa itu sama. Maka kata beliau, faqassaman Nabi SAW ahla dunya arba'at aqsam. Maka Nabi SAW membagi ahlu dunia itu empat bagian. Tinggal kita mau jadi yang seperti mana. Khairuhum man utiya ilman wa malan. Sebaik-baik mereka adalah orang yang diberi ilmu dan harta. Murtah. Kalau orang Arab murtah. Iya, murtah itu lapang. Nah, seperti dalam kajian, kalau kita fakir itu bahaya. Iya, tapi jangan jadikan fakir itu kita enggak sabar. Harus sabar dan berusaha. Kenapa fakir itu berbahaya? Karena akan kita direndahkan orang, kemudian juga kita akan terseret kepada perbuatan-perbuatan yang menghinakan diri. Makanya jangan fakir, tapi harus kaya. Tapi tentunya kita jelaskan kaya apa. Kekayaan sesungguhnya, ana lupa siapa yang mengatakan, al-ghina'ul ghina'un nafs. Orang kaya itu adalah yang kaya jiwanya. Al-ghina ghina'un nafs. Orang yang kaya itu adalah orang yang kaya jiwanya. Bukan kaya harta. Artinya kalaupun dia banyak harta, dia akan bersyukur. Kalau dia gak punya harta, dia akan sabar. Itu namanya ghina'un nafs. Kaya jiwanya. Dan ini adalah sifat seorang mukmin. Nah, kalau kita punya usaha, ya berusaha. Rajin. Berilmu juga, belajar. Yang enggak mampu, kedua-duanya ya belajar saja. Nanti keseret. Oh, ana juga pengen seperti yang di kajian nih. Pengen punya harta, punya ilmu. Tapi kebanyakan hartanya sibuk, bikin jual, bukan ini. Belajarnya enggak. Salah juga. Maksudnya di sini dia betul-betul dikasih ilmu, dikasih juga oleh Allah harta. Yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa huwa muhsinun ilan nas wa ila nafsihi bi ilmihi wa malihi. Dia adalah seorang yang berbuat ihsan kepada manusia, kepada dirinya dengan ilmunya dan hartanya. Dia dengan hartanya bisa berinfak, bisa sedekah, dengan ilmunya juga bisa sedekah, membantu orang dengan hartanya juga. Masya Allah. Seperti kisah apa? Sahabat yang ngeluh kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah. Mereka siapa? Ana lupa. Ahlu apa? Ahlu dusur ya. Ahlu dusur. Mereka sholat, kami pun sholat. Mereka bersedekah, tapi kami tidak bisa bersedekah. Ini dia kisah ini sama dengan hadis itu. Iya, diberi harta, diberi ilmu juga. Bisa memberikan manfaat dengan harta kepada orang lain dan juga ilmunya. Wa yalih fi martabati man utiya ilman walam yu'ta malan. Berikutnya adalah tingkatan orang yang diberi ilmu akan tetapi dia tidak diberi harta. Wa in kana ajruhuma sawa'u walau iya, sekalipun dia pahalanya keduanya sama. Nah. Falidzalika innama kana bin niyyah, hal tersebut karena niatnya. Wa illa fal munfiq wal mutasaddiq fawqahu bidarajatil infaq wa sadaqah. Iya, kalau tidak tentunya orang yang berinfak dan bersedekah di atas orang yang tidak bersedekah beberapa derajat dengan infak dan sedekahnya. Wal alim alladzi la malalahu innama sawa'u fi ajri bin niyyah al jazimah al muqtarin biha maqduruha wa huwa qaulul mujarrad. Maka seorang yang berilmu, dia yang tidak punya harta, dia dikatakan pahalanya sama dengan niatnya, niat yang jazimah. Niat yang jazimah itu niat yang kalau dia punya harta, betul-betul akan melakukan seperti keinginannya, bukan hanya angan-angan, bukan hanya dikatakan di sini sekedar ucapan saja, bukan, tapi niatul jazimah. Kalau kita kan ngayal saja ya, kalau anak nanti mau cari maisha, nanti biar banyak uang buat apa? Anak pingin sedekah, sudah dapat uang banyak, katanya mau sedekah. Oh, ini masih banyak perlu, ini anu-anu. Ah, katanya kemarin kalau punya uang diberikan rezeki mau sedekah, sudah diberikan kekayaan, sudah diberikan kelapangan, masih ahu-ahu-ahu juga. Itulah godaan dunia. Ya kan? Enggak usah seperti itulah. Nah, kalau mau niat seperti itu, dia harus jazimah, mantap betul-betul. Iya, niat yang jazimah, bukan hanya sekedar iya, omongan belaka, ucapan belaka. Asalis man utiya malan walam yu'ta ilman. Kelompok yang ketiga, orang yang diberi harta tetapi tidak diberi ilmu. Wa hadza asaun nas manzilahu indallah. Ini adalah orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah. Kenapa? Li'anna malahu tariqun ila halakih. Karena hartanya itu adalah jalan kebinasaannya. Fala adimahu lakana khairan lah. Kalau seandainya enggak ada harta, iya, itu lebih baik bagi dia. Fa innahu u'tiya ma yatazawwadu bihi ilal jannah wa ja'alahu zadan ilan nahar. Maka sesungguhnya kelompok orang seperti ini, dia diberikan sesuatu yang seharusnya bisa menambah dia untuk ke jannah, justru dia menjadikannya sesuatu yang menjadikan tambahan dia untuk bisa ke neraka. Harta itu bisa menambah untuk dia mendapat meraih jannah. Tetapi ketika salah penggunaannya, dia justru menjadikan harta itu menambah dia terjumus ke dalam neraka. Arabi man lam yu'ta malan wala ilman. Yang keempat, orang yang tidak diberi harta dan tidak diberi ilmu. Wa man niyatuhu annahu lahu law kana lahu malan la'amila fihi bi ma'siyatillah fa hadha ya lil ghani la jahil fil martabati wa yusawihi fil wijri bi niyatihi jazima al-muqtarin biha maqduruha wa huwa al-qaul alladhi lam yaqdir ala ghairihi. Nah, orang yang tidak diberi harta, yang keempat, orang yang tidak diberi harta dan ilmu dengan niatnya, nah, kalau seandainya dia punya harta, dia beramal dengan harta tersebut untuk bermaksiat kepada Allah seperti yang dilakukan oleh orang kaya yang jahil, maka pada tingkatan dan dosanya sama, karena niat yang jazimah itu dia. Niat yang betul-betul diiringi dengan, kalau dengan kemampuan. Kalau dia mampu, dia akan lakukan itu. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah selanjutnya, faqassama sa'ada qismain. Maka di sini terbagi orang-orang yang berbahagia ada dua kelompok. Wa ja'ala al-'ilma wal 'amal bi mawjibihi sababa sa'adatihima. Yaitu menjadikan ilmu dan amalan keharusannya yang menyebabkan dia mendapatkan kebahagiaan. Intinya apa ujung-ujungnya? Bukan hartanya, tapi apa? Al-ilm. orang punya harta, kalau enggak punya ilmu, celaka. Tapi kalau dia diberikan ilmu, dia selamat. Ilmu. Orang enggak punya apa-apa, tapi dikasih ilmu. Enggak punya harta dia, tapi dikasih ilmu. Dia selamat. Jadi intinya apa? Al-ilmu. Wal-amal. Wal-qismul askiya kismain. Dan kelompok yang celaka ada dua bagian. Wa ja'ala al-jahla ma yatarattab 'alai sababu saqawatihima. Dijadikan kebodohan itu dan apa yang berakibat dari kebodohan menyebabkan keduanya mendapatkan kecelakaan. Wa 'ada as-sa'ada bi jumlatiha ila al-'ilmi wa mawjibihi. Maka kembali kebahagiaan itu, iya, kesimpulannya kembali kepada ilmu dan keharusan ilmu. Wasaqawa bijumlatiha ila jahlil wa samaratih. Sedangkan kecelakaan dengan kesimpulannya itu akan karena akibat kebodohan dan juga buah dari kebodohan. Wallahu a'lam bishawab. Disinilah menunjukkan bagaimana besarnya keutamaan ilmu. Insyaallah kita lanjutkan pada fasal berikutnya pada pertemuan yang akan datang.